dan cintaku penuh berliku semenjak kasih tinggalkan aku. Jalan cintaku penuh berliku semenjak kasih tinggalkan aku. Mengapa kiranya tinggalkan diri? Jalan cintaku banyak durinya sehingga musnah segala galanya. Jalan cintaku banyak durinya sehingga musnah segala-galanya, sehingga musnah segala-galanya.